seorang diri, hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Kegagalan cintaku sempat membuat aku jadi frustasi. Hanya keyakinanku sinar terang kan datang dalam. Coba merenung